بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل مجهد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آمني الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما دونت وأخواتها فإنها تنسف المبتدأ والخبر على أنهما مقولان لها. أدبون دونت dan saudara saudaranya maka beramal menasabkan mubtada' dan khabar menjadi wa maqul bi wa ya dunantu wa hajitu wa hirtu wa za'aku wa ra'aitu wa alitu wa wajadtu wa stahaku wa ja'alu wa samitu. Yang pertama dunantu, yang kedua hajitu, yang ketiga hirtu, yang keempat za'aku, yang kelima ra'aitu, yang keenam alitu, yang ketujuh wajadtu, yang kedelapan stahaku, yang kesembilan ja'alu, dan yang kesepuluh istanyaku. Takul donantu zaidan toriko. Contohnya engkau berkata donantu zaidan toriko, aku mengira wahil tuham tamsa hiso, aku mengira si tamar orangnya tinggi besar. Wabahas bahagia dan yang diperupa dengan itu. Baik, Bapak, pembahasan pada saat ini adalah tentang donantu wa akhwatu. Yang pertama yang kita bahas dona dan saudara-saudaranya. Disebut fi'il muta'addi. Disebut fi'il muta'addi. Yakni fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Yakni fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Di dalamnya dan saudara-saudaranya disebut tafsirul mutaaddi. Yakni fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Tanya apa fi'il tadi? Jawabannya fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Contohnya dhanna wa akhwatuha. Dua. Dhanna wa akhwatuha beramal menasabkan mubtada' dan khabar menjadi dua makhluk fitnya. Donau bahwa beramal menetapkan beramal menetapkan kata dan kubra menjadi dua makhluk fitnya. Zainul Qasimun menjadi Zainatu Zainan Qasimun. Zainul Qasimun meminta khabar menjadi Yunan tu dari dan kau iman dari dan makhluk bin pertama kau iman makhluk bin yang kedua tak minta yang mau membuat wah makhluk bin yang kedua bikin dulu tak ada obat tanpa dona orang tua tentunya setelah ini bukan akhirnya ya. Kemudian mubtada dan khobar sama-sama dimasukkan. Sudah tidak khobar lagi, tapi sudah berubah menjadi dua buah makhluk bidana. Saya dipahami dua poin kedua dipahami amalnya dona wahwa tuha apa menasabkan kepada obat menjadi wahwa makhlubi ya. Nah hati dona itu punya dua makhluk di termasuk keilian itu poligami adalah dona wahwa tuha. Walaupun kalau fiil-fiil yang tidak ikut poligami alias monogami, naam, itu ialah fiil-fiil lazim. Fiil lazim itu, naam, tidak ikut poligami. Jangan ikut poligami, ya menikah dan berhujah selamanya. Karena tidak tutup, makhluk fiil. Ya, termasuk fiil-fiil muta'addi ila wahid, fiil-fiil muta'addi yang hanya butuh satu makhluk bidan, butuh satu cerita. Itu kebanyakan fiil. Bagaimana kebanyakan orang istrinya cuma satu, hanya sedikit kalian orang-orang yang dua, tiga, empat. Dalam nahwu. Kalau kita pelajari dengan sesama, itu mengikuti gaya-gaya kehidupan. Kalau pakai daya, silakan di dalam. Ya. Agar ada kesan kesana menggambarkan kehidupan manusia dengan menggambarkan poida-poida yang berlaku. Masalah boleh lagi kalau fi'il ta'addi ila naik waqta menimpa serta poligami punya makhluk fi'il tiga'i satu untuk yang monogami fi'il ta'addi yang biasa atau yang suka membujang fi'il lazim tak mau mukul bin. Nah begitu. Baik, poin yang ketiga. Semua atas kesandungnya Allah kepada Tuhan. Semua atas kesandungnya Allah kepada Tuhan. Beramal seperti fi'il madhi. Yakni punya dua makhluk bi yang asalnya pada khobar. Semua atas fadlullah wa wa'dha beramal seperti fi'il madhinya, yakni punya dua makhluk bi yang asalnya mubtada khobar. Contoh, Adunu Zainal Zainal. Aku mengira si Zainal kabur. Adunu Zainal Zainal. Apa mudara? Zainal mudara. Sama. Seperti Zainal Zainal. Punya dua makhluk fisik yang asalnya pada Bogdan. Jika ada yang bertanya, Aina Zaid? Mana Zaid? Dia jawab, anggap saja dia kabur. Anggap saja Zaid kabur. Mana? Contohnya. Dunna Zaidan Zaid. Anggap saja Zaid kabur. Dunna fa'il amar. Dunna ya dunnu dunna. Kalian harus minta matre. Ya. Kalau dunna berarti masuk dalam fi'il mudu'af. Sudah. Tapi satu mudu'af. Selesai semua. Dalam kelepasannya. Loh. Ya. Mahlam-mahlam. Lahan-lahan. Ya. Tak tulis. Disengaja saya jelaskan supaya tidak mengira dona apa dua itu keamalnya perkara untuk el kalimat. Mak. Dona apa Tuhan berjumlah 10 anggota dan terbagi menjadi 4 kelompok. Gondal wakwa-wakwa berjumlah 10 anggota yang terbagi menjadi 4 kelompok. Ya. Kelompok pertama disebut liyadhul hal liyadhul hal liyadhul hal. Dalam kurung, memiliki makna mengira, menduga, atau menyangka. Sama semua. Memiliki makna mengira, menduga, atau menyangka. Koma. Kelompok ini terdiri dari empat anggota sebagai berikut. Yang pertama adalah contoh. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, khilaf, contoh. Masih di bawah satu ya. Yang keempat, zaaf, contoh. Zonantu, contohnya jalan seperti dalam kitab kalian. Zonantu Zaidan Muntoliqa. Tulis. Zonantu Zaidan Muntoliqa. Aku mengira, aku menduga, aku menyangka Zaid pergi. Yang kedua, hasibtu. Contoh, hasibtu ayyuba saminan. Saminan. Hasibtu ayyuba ayyub ayyub saminan. Aku mengira ayyub itu kamu. Ternyata kok gak kamu. Kelihatan dari jauh tuh mau ke, oh ternyata enggak kamu. Ya, tapi itu ayuban kami. Aku mengira si ayam itu kamu. Yang ketiga, filosofi. Ini sudah disebutkan dalam kitab kalian. Filosofi tanpa dasar. Aku menduga, mengira, aku menyangka si Ahmad itu tinggi besar. Aku ternyata guru sendiri. Dan itu, filtu atra sa'isa dalam kitab ya. Filtu atra sa'isa. Yang keempat, za'am. Contohnya, za'amtu mahmudan, mahmudan ya, za'amtu mahmudan fakiran. Mahmudan fakir. Aku melihat si Mahmud itu miskin, ternyata kaya. Ya, benar. Saya melihat Mahmud miskin, ya, ternyata. Kaya kan dua benda, bagian mal, bagian kaya harta, kaya hati. Ya. Kalau enggak kaya hati, ya kaya harta. Kaya hati, ya kan? Enggak, yang penting enggak miskin. So, miskin harta, miskin hati lagi. Namanya pasti lengkap pol, orang pakir, jadi miskin harta. Nah, ini kelompok yang pertama disebut li'udhah, yaitu memiliki makna apa? Ngira, menyangka, atau menduga. Ya. Kelompok yang kedua, wal lil yakin. Lil yakin. Lil yakin dalam kurung memiliki makna meyakini. Kelompok ini terdiri dari tiga anggota. Yang pertama, ra'aitu. Ingat ya, ra'aitu yang biasa kalian melihat, meyakini. Baik, sama-sama lah baca di lain, ya. Baik, contoh. Alif itu, contoh. Alif itu, contoh. Wajah itu. Contoh. Thank you. Contohnya ya ra'aitum. Aku meyakini Allah sebagai Tuhan yang benar. Ra'aitu Allah ilah. Aku meyakini Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, alim. Alim pun ilman nafisan. Aku meyakini ilmu itu nafisan, sangat berharga. Alimtu al-ilma nafisan. Aku meyakini ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Yang keempat, yang ketiga, wajar tu. Wajar tu dengan. Walaupun kebusina, aku meyakini dia itu walaupun. Kelompok yang ketiga disebut Ritsa Yir. Dan orang memiliki makna menjadikan. Kelompok ini terbagi menjadi tiga. Ini terdiri dari dua anggota. Dua anggota. Yang pertama ialah istidafatu istidafatu contoh dan jaal contoh istahattu dal واتخذ الله إبراهيم خليلا الله menjadikan dan menjabat kasih. Contoh yang kedua, ja'altu. Ja'altu al-qasr. Aku menjadikan kasus itu sebagai pintu. Ja'altu al-qasr. Aku menjadikan kasus itu sebagai pintu. Yang keempat, risafi. Risafi. Artinya memiliki arti, yakni memiliki arti mendengar. Dia bisa memiliki dua makhluk B. Dengan syarat makhluk fi yang kedua, makhluk fi yang kedua, berupa lafaz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Berupa lafaz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Masyarakat maupun berupa berupa lafaz yang mengandung arti sesuatu yang bisa didengar. Dalam kurung seperti ini, qala yaqulu, qala yaqulu, angka dia pergi menangis ya, sandingan tidak tangisan, doa dia satu tertawa dan semisal. Sama itu Zaidan Yalki, aku mendengar si Zaid yang menang Zaidan maupun di luar Fox berdiri yang di luar catatan bahwa lisan ya, catatan ibu Aisyah sependapat dengan Abu Ali Al-Farisi. Ibnu Hajrun sependapat dengan Abu Ali Al-Farisi. Dalam memasukkan sang itu ke barisan warna Allah. Dalam memasukkan sang itu dalam barisan dunna wa khatuha, dengan syarat yang telah disebutkan. Apa syaratnya tadi? Lafaz yang mengandung arti bisa didengar. Waktu kedua harus berupa lafaz yang mengandung arti suatu yang bisa didengar. Walau yang dulu yang di sekian. Kalau bukan dari lafaz yang bisa didengar, tidak bisa punya dalam itu. Bahkan kami itu Zaidan yang tutup. Aku mendengar Zaid jatuh. Jadi Zaidan mampu pilih pertama yang cukup, enggak jadi mampu pilih yang kedua. Karena bukan berupa lafaz yang sah, dengar, bukan berupa lafaz yang hanya sekedar dengar. Jelas. Namun terus pendapat beliau ini dhaif. Namun namun pendapat beliau ini dhaif, lemah. Bahkan para ulama al-Nahwu memasukkan dalam bab syadz, sangat hadis, sangat jamak. Syadz yang benar. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama mereka tidak memasukkan komen ulama mereka tidak memasukkan samitu ke dalam sejarah dan ulama. Dan hanya memiliki satu makhul fisanya. Dan hanya memiliki satu makhul fisanya. Adapun jumlah fi'liyah sesudahnya. Adapun jumlah fi'liyah sesudah makhul fi'nya, sesudah makhul fi'nya, ada dua kemungkinan. A. Menjadi hal. Menjadi hal. Hal jumlah. Hal jumlah ini. Ya. Jadi hal. Bahasa hal nanti. Ya. Jadi hal. Jumlah ini. Bila makhul fi'nya berupa isim ma'rifat. Bila makhul fi'nya berupa isim ma'rifat. Contoh, samitu zaidan yabki. Zaidan makhul fi'nya samitu. Ya. Yabki jumlah fi'liyah. Menjadi apa ini? Menjadi hal jumlah fi'liyah. Bahkan makhul fi'liyah itu persis tak terima. Jadi, nah, tak terima. Nah, harus tahu. B. Menjadi na'at jumlah fi'liyah. Nah, ini akan datang ini. Ya. Na'at jumlah fi'liyah. Bila makhul fi'nya berupa isim nakirah. Bila makhul fi'nya berupa isim nakirah. Contoh, sabitu rajulan yabki. Aku berbilang soal laki-laki sejarah senang ini. Sabitu rajulan aku punya sabitu yabki. Jadi na'at jumlah fi'liyah. Karena makhul fi'nya suruh taksir na'at. wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai pembahasan momentum puasa. Setelah poin yang keempat ini, ditaksin dari lapak tadi itu menurut Ibnu Majrum yang ternyata beliau mesti mendapati Abu Ali Al-Farisi memasukkan kami itu dalam jajaran Bersyaul Abu'ala yang berarti punya dua makhluk di tapi masalah kata mereka makhluk yang kedua berupa berupa lapak yang artinya sesuatu yang bisa tidak semacam yang bulu dan kiri yang satu dan sebagainya. Tapi ternyata doi bahkan dia merusak kaidah yang lainnya. Sebuah ulama meyakini seyakin-yakinnya kami itu tidak termasuk jajaran dosa wabarakatuh sehingga hanya punya satu makul bintang. Adapun jumlah kejadian sebenarnya baik kelapatnya itu sesuatu yang diduga atau tidak dapat diri dengan syarat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama jadi hal sudah tinggi kalau makul bintangnya tadi dari tim makul. Kemungkinan yang kedua menjadi adalah iya, kalau Pak Rupin ya Bapak, izin lahirah. Nyantum, Ruah. Nyantum. Apa, Ben? Apa, Ben? Alipi jelek, alipi jelek.